Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala manittabal huda. Keselamatan dan kesejahteraan untuk mereka yang mengikuti petunjuk Tuhannya. Spiritualitas, jihad, harta. Mendengar kata jihad kayaknya serem ya. Tetapi kali ini kita akan membicarakan tentang spiritualitas. Dimensi lain daripada jihad harta. Orang yang terbiasa mengumpat dan terbiasa mencela itu biasanya karena jama'a mala wa'addada. Suka menumpuk harta dan menghitung-hitungnya. Orang seperti ini akan terserang penyakit jiwa. Yahsabu anna malahu akhlada. Kondisi psikologis, kondisi kejiwaan yang saya sebut penyakit jiwa, orang seperti ini umumnya adalah mengira bahwa hartanya inilah yang akan melanggengkan kekuasaannya. Hartanya lah yang akan bahkan mengekalkan jiwanya. Bahaya memang. Jihad harta adalah sebuah solusi. Bagaimanapun juga. Bagi sebuah negara, bagi sebuah bangsa jika ingin kuat. Rasulullah SAW menjelang perang Tabuk. Pernah meminta kepada sahabatnya membuktikan keimanan mereka, kesehatan jiwa mereka lewat jihad harta ini. Abu Bakar menyumbangkan seluruh hartanya. Umar bin Khattab menyerahkan separuh daripada hartanya. Yang menarik selanjutnya adalah cerita pada Utsman bin Affan. Beliau menyumbangkan 100 ekor unta berikut semua barang-barang yang dibutuhkan di atasnya. Dan yang lebih menarik lagi adalah ketika Abu Bakar, Umar, Utsman sudah selesai, Rasulullah berkata, siapa lagi yang ingin membantu? Utsman mengangkat tangan sekali lagi. Saya menyumbang 100 ekor unta lagi berikut barang di atasnya, ya Rasulullah. Oke, kata Rasulullah. Lalu siapa lagi? Utsman mengangkat tangan lagi. Untuk yang ketiga kalinya dia mengatakan, saya sumbang lagi ya Rasulullah, 100 ekor unta berikut semua barang yang dibutuhkan di atasnya. Itu jihad harta. Kenapa saya katakan bahwa jiwa para sahabat ini sehat? Orang sekarang mungkin dari ilmu ekonominya akan mengatakan, itu orang gila, dia tidak pandai matematika, dia tidak mengerti apa itu ekonomi. Tidak. Saya katakan sehat karena dia tidak lagi menjadi penghamba materi. Dia bukan penganut agama materialisme yang mengukur kepuasan kerjanya lewat berapa banyak harta yang dimilikinya. Satisfaction. Umumnya orang bekerja merasa sudah sukses itu kalau dibayar dengan bayaran mahal. Menyedihkan sekali. Ketika segala sesuatu diukur secara harta dan materi. Tapi sebaliknya. Orang-orang yang berani menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala pasti akan berlipat ganda hasilnya. Islam adalah sebuah din yang sangat menekankan kepada kesehatan jiwa agar kita tidak menjadi penghamba makhluk, agar kita tidak menjadi penghamba materi. Nauzubillah, agar kita tidak menjadi penghamba duit di dalam hidup ini. Allahumma ya Allah, jangan kau jadikan dunia sebagai satu-satunya tempat kehidupan kami. Dan kami bakal sengsara di akhirat kelak. Dan jangan sampai dada kami dipenuhi oleh obsesi. Obsesi hanya untuk kepentingan dan kebahagiaan di dunia tanpa akhirat-Mu. Ya Allah, jangan biarkan kami mencari ilmu dan manfaatnya hanya sampai di dunia. Jauhkan kami. Jauhkan kami agar kami tidak hanya mencari ilmu berguna di dunia, namun tak bermanfaat buat kami di akhirat. Ya Allah, bukan dunia. Bukan dunia perjalanan akhir hidup kami. Bukan pula dunia menjadi ukuran keberhasilan dan kesuksesan kami, ya Allah. Mampukan kami agar hidup kami adalah kehidupan yang berorientasi kepada akhirat-Mu, ya Rabbana. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Thank you.